Bagaimana hukumnya jual beli hasil pertanian seperti kacang tanah yang belum dicabut dari tanah? Apabila diketahui ya, dan di sana biasanya ada petani-petani yang punya keahlian bisa mengukur berapa banyak jumlah atau berapa banyaknya buah yang ada di dalam tanah tersebut. Biasanya mereka bisa ya, dengan melihat pohonnya, kesuburannya, mereka bisa menentukan bahwa kira-kira demikian. Apabila demikian, para ulama membolehkan. Yang anda ketahui itu adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi kalau tidak ya, dan tidak diketahui dan banyak terjadi gharar dalam artian majhul, tidak diketahui ya, dan tidak ada tanda-tanda untuk memastikan sesuatu, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan kecuali setelah diangkat. Namun biasanya wallahu alam bisawab, mereka para petani punya keahlian. Nah, karena kebiasaan mereka sehingga mereka betul-betul mengetahui. Nah, bahwa ini biasanya segini banyaknya. Nah, sebab terkadang dari sisi yang lain, mereka para petani juga tidak mau mengambil resiko. Iya kan? Tidak mau mengambil resiko. Jangan sampai mereka sudah cabut, gagal jual belinya. Nah, sehingga dalam hal ini, dari satu sisi, jangan sampai mereka pun dirugikan. Sehingga para ulama, wallahu a'lam bissawab, membolehkan. Apabila diketahui secara pasti. Nah, sama juga halnya dengan membeli buah misalnya. Contoh semangka. Ya, semangka. Kita nggak bisa tahu kan gimana kondisi. Ya ada sebagian yang biasanya membuka. Tapi tidak semua orang yang mau seperti itu. Apa hukumnya boleh? Nah, apabila bisa diketahui, nah, secara al-ghalib mengetahui sifatnya, maka diperbolehkan. Tapi kalau tidak, maka tidak diperbolehkan.